Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu 'ala nabiyyina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi amma ba'd. Khairuddin azakumullah, kita melanjutkan pelajaran kita tentang fawaid yang bisa diambil dari kisah perang Uhud ini. ومنها أنا بتأخير النصر في بعض المواد حظما للنفس وكثرا لشماختها فلما ابتلي المؤمنون صبروا وجزع المنافقون Maka ketika Allah Subhanahu wa taala sedikit mengakhirkan pertolongannya di sebagian pertempuran, nihalmal linnafsi wa kasran lishamakhatiha, untuk barakallahu fikum, agar supaya orang menundukkan jiwanya dan agar supaya tidak, barakallahu fikum, bertopang bahwa semuanya adalah usahanya, kerja kerasnya. Dengan diakhirkannya pertolongan, mereka akan paham bahwa memang pertolongan datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Baik. Karena kemenangan itu adalah bantuan dari Allah Subhanahu wa taala. Falamma butuliyal mu'minuna sabaru wa jazaa'al munafiqun. Maka ketika orang-orang yang beriman diuji, dicoba oleh Allah Subhanahu wa taala, maka mereka pun sabar. Wal munafiqun, adapun orang-orang munafiqun, jaza'u, mereka tidak mampu untuk bersabar. Ketika terjadi ujian dan cobaan, komentarnya memang luar biasa. Baik. Sehingga ketika perang Uhud selesai dengan syahidnya banyak di antara para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang-orang munafikin mengatakan lau ata'una ma kutilu, seandainya mereka mentaati kita, usulan kita, maka mereka tidak akan terbunuh seperti itu. Barakallahu fikum. Maksudnya mereka pulang tidak jadi perang. La haula illa billah. ومنها أن الله هيأ للعباد لعباده المؤمن منازل في دار كرامته لا تبلغها أعمالهم. Dan di antara hikmahnya juga bahwa Allah Subhanahu wa taala telah mempersiapkan untuk hamba-hambanya orang beriman kedudukan-kedudukan di hari akhirat yang la tabluguha amaluhum, yang amalan-amalan mereka sendiri tidak mampu untuk mencapaikan mereka ke kedudukan itu. Jadi kedudukan yang mereka peroleh adalah minnah minallahi subhanahu wa ta'ala, minnah, pemberian dari Allah subhanahu wa ta'ala. Faqayyada lahum asbab al-ibtila'i wal-mihani liyasilu ilaiha. Maka Allah subhanahu wa ta'ala mengadakan untuk hamba-hambanya ini asbab al-ibtila', sebab-sebab ujian, cobaan, sehingga dengan ujian dan cobaan itu mereka terangkat derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik. Wa minha anna syahadata min a'la maratibil awliya'i fasaqaha ilaihim. Di antara kemuliaan-kemuliaan ini atau asbab-asbab yang dengannya orang bisa mendapatkan kedudukan tinggi adalah syahadah, mati syahid. Min a'la maratibil awliya, termasuk dari tingkat maratibil awliya, martabat-martabat tertinggi dari kalangan martabat para wali. Barakallahu fikum. Waliullah itu semuanya waliullah. Paham? Semua orang yang beriman adalah waliullah. Baik. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, ala inna awliya Allahi la khaufun alaihim wa lahum yahzanun alladziina aamanu wa kaanu yattaqun. Baik. Wali-wali Allah Subhanahu wa taala adalah orang-orang yang la khaufun alaihim wa lahum yahzanun, tidak ada rasa takut atas mereka dan tidak rasa khawatir. Baik. Dan tidak rasa sedih. Siapa mereka ini? Alladzina amanu wa kanu yattaqun, orang-orang yang beriman dan orang-orang yang bertakwa. Itulah wali. Lah karena yang namanya iman dan takwa itu bertingkat-tingkat, maka tingkat kewalian seseorang di hadapan Allah SWT juga bertingkat-tingkat. Barakallahu fikum. Dan termasuk tingkat kewalian yang paling tinggi derajatnya adalah asyhadah. Ketika seorang itu mati syahid. Barakallahu fikum. Orang-orang sufi ya, orang belajar tasawuf menganggap bahwa tingkat kewalian itu adalah tingkat tertinggi. Bahkan lebih tinggi dari martabat anbiya war rusul. Barakallahu fikum. Lebih tinggi dari martabat anbiya war rusul, sehingga mereka mengatakan bahwa anbiya war rusul itu dalam menyelami tembawa lautan ma'rifah itu, Nabi dan Rasul masih di pinggiran-pinggirannya, sementara para wali sudah menyelam masuk ke dasarnya. Mala kadibun wa buhtan, inala kedustaan. Barakallahu fikum. Baik. Wali semuanya wali. Wali siapa yang beriman kepada Allah SWT adalah wali. Agata, waliullah. Dan paling tinggi tingkat kewaliannya adalah anbiya war rusul tentu. Kemudian as-siddiqun, kemudian syuhada, kemudian as-salihun. Baik. Barakallahu fikum. Sebagaimana diterangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, faulaika ma'alladziina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyiina was-siddiqiina wasyuhada was-salihin. Wa sunna ulaika rafiqa. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan pertama kali anbiya war rusul. Baik. Kemudian as-siddiqun, kemudian asy-syuhada, kemudian orang saleh. Mereka-mereka inilah tingkat kewaliannya di sisi Allah Subhanahu wa taala yang paling tinggi. La haula wala quwata illa billah. Baik. Misalnya dalam memahami wali. Barakallahu fikum. وَمِنْهَا أَنَّهُ أَرَادَ إِهْلَاكَ أَعْدَائِهِ فَقَيَّضَ لَهُمُ الْأَسْبَابَ الَّتِي يَسْتَوْجِبُونَ بِهَا ذَلِكَ مِنْ كُفْرِهِمْ وَبَغْيِهِمْ وَطُغْيَانِهِمْ فِي أَذَى أَوْلِيَائِهِ. طيب. وَمِنْهَا, di antara hikmah dan pelajaran yang bisa kita ambil dari perang Uhud ini, أَنَّهُ أَرَادَ إِهْلَاكَ أَعْدَائِهِ, maka Allah Subhanahu wa taala pengen untuk membinasakan musuh-musuhnya. Baik. Maka Allah Subhanahu wa taala qayyada lahum asbab, Allah Subhanahu wa taala menjadikan asbab allati yastaujibuna biha dzalika. Asbab-asbab yang mereka mati, binasa. Baik, karena kekufuran mereka, penentangan mereka, pelampauan batas mereka. Dan karena mereka menyakiti para wali-wali Allah Subhanahu wa taala, diadakanlah namanya peperangan. Baik. Au tantadiruna minna illa ihdal husnayn. Tidak ada yang kalian tunggu dari kami kecuali satu di antara dua kebaikan. Apa itu? Mati syahid atau apa? Baik, menang dengan pahala serta ganimah yang banyak. Famahaqa bidzalika dzunubal mu'mina wa mahaqa bidzalikal kafirin. Maka Allah Subhanahu wa taala menghapuskan dengan peperangan ini, dengan pertempuran ini, Allah menghapuskan dosa-dosa orang beriman. Barakallahu fikum. Dan Allah Subhanahu wa taala membinasakan orang-orang kafir. Kemudian dalam ayat di sini dikatakan wa idgharata min ahlika tubawwi ulumina maqaila liqitali wallahu samiun alim gadawta in kharajta awwalan nahar tubawwi bina'i tunazziluhum tubawwi engkau menempatkan pasukan perang sesuai dengan porsinya dan posisinya masing-masing. Kalian bagian ini di sini, kalian bagian ini di sini. Barakallahu fikum. Termasuk di antaranya adalah rumah para ahli panah yang kita katakan kemarin, sekitar 50 orang yang ditempatkan Rasulullah SAW di kaki bukit untuk menjaga, barakallahu fikum, sekiranya ada pasukan, barakallahu fikum, ia akan menyerang dari belakang. Rasulullah SAW, barakallahu fikum, mengerti bahwa pasukan orang kafir banyak. Barakallahu fikum. Pasukan orang kafir berapa? Perang Uhud. 3.000. Paham barakallahu fikum. Pasukan kaum muslimin berapa? Berapa? 700, barakallahu fikum. 1000 berangkat, kemudian pulang 300, jadi tinggal 700, barakallahu fikum. 3000 banding 700 sangat tidak seimbang. Ketika Rasulullah SAW mendesak 3000 itu dengan pasukan hanya 700, barakallahu fikum. Barakallahu fikum. Menjadikan sebagian pasukan putar ke belakang dan menghantam kaum muslimin dari arah ke belakang, dari arah belakangnya, sehingga barakallahu fikum kekacauan terjadi di pihak kaum muslimin. Seandainya kita cerita seandainya, barakallahu fikum, seandainya pasukan pemanah tetap berada di posisinya 50 orang, mereka tetap akan kelabakan yang mencoba untuk memutar dan menghantam kaum muslimin dari arah belakang. Barakallahu fikum. Allah laqata illa billah. Wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Dan jangan kalian merasa hina. Baik. Wala tahzanu, dan jangan kalian bersedih hati. Baik. Wa antum al a'launa. Kalianlah yang barakallahu fikum, yang lebih tinggi jika sekiranya kalian betul-betul orang-orang yang beriman. Ittahusunahum bi'idni. Baik. Walaqad sarakumullahu wa'adahu ittahusunahum bi'idni. Ketika kalian bisa mengalahkan mereka, mendesak mereka, kemudian berubah keadaan kalian yang keteteran. Karena apa? Adanya orang-orang yang tidak mengindahkan perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wala tahsabanna alladziina qutilu fi sabilillahi amwata. Jangan kalian menganyangka bahwa orang-orang yang mati di jalan Allah Subhanahu wa taala ini syuhada. Ini setiap ada orang mati, hampir kita dengar ini ayatnya. Baik, seakan-akan orang mati itu orang mati syahid. Paham barakallahu fikum. Coba perhatikan kalau ada takziah, wala tahsabanna atau ada orang mati, wala tahsabanna alladziina qutilu fi sabilillahi amwaatan bal ahyaa'un 'inda rabbihim yurzaquun. Jadi apakah itu dibacakan sebagai bacaan tilawah ketika ada orang mati? atau yang membawa acara atau yang lainnya, barakallahu fikum, seakan-akan orang yang mati di hadapan mereka ini adalah orang yang mati syahid. Kalla, barakallahu fikum. Hatta orang yang mati dalam peperangan di bawah bendera al-haq belum tentu mati syahid. Ketika seorang sahabat mengatakan, ya Rasulullah, hani Allahu bisyahadah. Betapa bahagianya dia ya Rasulullah dengan mati syahid. Kata Rasulullah, mayudrikannahu syahid. Siapa yang beritahu engkau kalau dia mati syahid? Baik. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia ini berada di dalam kain yang baik dari api neraka. Barakallahu fikum, karena dia mengambil kain dari harta ghanimah sebelum pembagiannya. La haula wa quwwata illa billah. Tabarakallahu fikum. Saya keluar dari pembahasan. Apa yang menjadikan anda pertanyaan, barakallahu fikum, karena hari-hari ini anda dengar, barakallahu fikum, banyak pelepasan jemaah haji. Kemudian ada sesuatu yang kelihatannya agak lain, tapi sudah menjadi biasa di tengah-tengah masyarakat kita, yaitu sebelum keluar rumah dikumandangkan azan, atau sebelum keluar masjid dikumandangkan azan. Antum tahu dalilnya? Hah? Hah? Siapa yang tahu dalilnya? Atau kira-kira dalilnya apa mereka ini? Nah, cari. Kira-kira apa? Hah? Baik. Yang muncul dalam benak ana firman Allah Subhanahu wa taala, wa adzin fil nas bil hajj yatuka rijala wa ala kulli dhamirin ya'tina min kulli fajjin aniq. Wa adzin fin nasi adzin. Jadi ana pikiran ana lari ke sana, mungkin yang dijadikan dalil oleh mereka, wallahu alam, kata-kata adzin, barakallahu, adzin ya kumandangkan adzan, tapi bukan adzan yang ma'ruf, barakallahu fikum. Kenapa kita katakan? Karena selama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naik haji dan para sahabatnya naik haji, tidak ada petunjuk beliau oleh salatu wassalam bahwa orang yang mau naik haji harus dikumandangkan azan di pintu rumahnya atau di depan pintu masjid sebelum mereka keluar dari masjid. Tidak ada contoh sama sekali, barakallahu alaikum. Lalu apa maknanya wa'adzin finnas? Wa'adzin finnas ini umumkan, sampaikan kepada manusia kewajiban haji. Wa'adzin finnas bil haji, umumkan, sampaikan tentang kewajiban haji itu, bukan adzin. Artinya apa? Mengumandangkan azan. Lalu kira-kira bagaimana seandainya kita artikan wa'adzin finnas, kita cocokkan dan atau kita klopkan atau kita pasang di firman Allah Subhanahu wa taala, "Tsumma adzana muadzinun ayyatuha al-'airu innakum lasariqun." Kira-kira bagaimana? Baik. "Tsumma adzana muadzinun," kemudian muadzin mengumandangkan azan, "Wahai kafilah." Baik, di antara kalian ada yang mencuri. Baik, barakallahu fikum. Syariat azan hanya ada di apa? Umat Muhammad alaihi salatu wassalam, barakallahu fikum. Summa adzana muadzin, yang ada dalam surah Yusuf itu adalah panggilan orang-orang yang memanggil. Adzana muadzin, pengumuman, barakallahu fikum. Pengumuman. Baik, summa adzana muadzin ayyatuhal air, wahai kafilah. Baik, wahai kelompok, wahai apa namanya? Ya kafilah. Baik. Summa adzana muadzin ayyatuhal air, innakum lasariqun. Baik, sesungguhnya kalian ini pencuri. Qalu aqbalu alaihim Mada tafqidun. Setelah itu mereka berbalik sambil mengatakan, apa yang hilang di antara milik kalian? Qalu nafqidu suwa'al malik wa liman ja'a bihi himlu ba'ir wa ana bihi za'im. Kami kehilangan alat takar sang raja. Ada di antara kalian yang mencurinya ini. Barakallahu fiik. Syahiduna bahwa adzan yang dimaksud di situ bukan adzan yang ma'ruf. Sama seperti yang dikatakan dalam surah Al-Hajj, summa adzan mu'adzin tawajjibin nasi bil hajji ya'tuka rijala wa ala kulli dhamir ya'tina min kulli fajjin 'amiq. Bukan adzan yang seperti yang ma'ruf, barakallahu fiikum. Karena tidak ada riwayat satupun yang menunjukkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikumandangkan azan ketika beliau hendak keluar haji. Para sahabat juga demikian, barakallahu fiikum. Enggak tahu nih ajaran dari mana, barakallahu fiikum. Karena setiap anda lihat itu imam masjid wa imam ana pas makan di warung makan, kemudian pas tetangga situ mau naik haji, kemudian dikumandangkan azan. Allahu akbar, Allahu akbar. Wah, mantap azannya. Azan yang dikumandangkan untuk melakukan sholat lima waktu. Sholat pun hanya lima waktu yang dikumandangkan azan. Selain sholat lima waktu tidak ada azan. Sholat itu tidak ada azan. Barakallahu fikum. Sholat kusuf tidak ada azan. Sholat jenazah tidak ada azan. Dan sholat-sholat kita, qiyamul lail juga tidak ada azan. Barakallahu fikum. Ini kita keluar dari apa? Kita keluar syahiduna barakallahu fikum, perlakuan ini bukan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mengumandangkan azan di pintu rumah calon jamaah haji menjelang mereka keluar dari rumahnya. Sesaat setelah keluar dan mereka masuk apa? Masuk ke mobilnya untuk berangkat. Baik. Ya mungkin ini tidak ada kebiasaan di sini, tempat-tempat yang lain anda tidak dapat, barakallahu fikum. Baik, cuma di sini atau Gorontalo, baik Gorontalo mungkin. Tapi tempat-tempat yang lain anda tidak tahu kalau ada yang seperti itu. Baik. Oh, paling ramai memang barakallahu fikum. Sepulang dari haji juga udah ramai sekali, barakallahu fikum, pakai gendang, baik, ibarat pengantin sampai ke masjid kemudian diantar pakai gendang sampai ke rumahnya. Kita kembali ke pelajaran kita, barakallahu fikum. قال الإمام البخاري رحمه الله حدثنا إبراهيم بن موسى قال أخبرنا عبد الوهاب قال حدثنا خالد عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد هذا جبريل آخذ برأس فرسه عليه أداة الحرب. Berkata ابن عباس, berkata النبي صلى الله عليه وسلم ketika perang Uhud, هذا جبريل, ini adalah Jibril, akhidun bira'si farasi, memegang kepala kudanya. Taib alaihi adatul harb, di atas kudanya ini ada alat-alat tempurnya. Di perang Uhud. Qala rahimahullah ta'ala haddasana Muhammad bin Abdurrahim, qala akhbarana Zakariya ibn Adi, qala akhbarana ibn al-Mubarak an Haywa عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير عن عقبة بن عامر قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على قتلى أهد بعد ثمان سنين كالمودع للأحياء والأموات, ثم طلع المنبر فقال إني بين أيديكم فرط وأنا عليكم شهيد, وإن موعدكم الحوض وإني لأنظر إليه من مقامي هذا, وإني لست أخشى عليكم أن تشركوا ولكني أخشى عليكم الدنيا أن تنافسوها. قال فكانت آخر نظرة نظرتها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. Berkata Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu, Salla Rasulullah SAW ala qatla Uhud ba'da 8 sinin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat mendoakan di sini barakallahu fikum. Salat Rasulullah SAW ala Taib mendoakan orang-orang Taib yang mati syahid di perang Uhud setelah 8 tahun. Karena perang Uhud di tahun keberapa? Tahun keberapa? Tahun ketiga Hijriah barakallahu fikum. Taib. Kal muwaddi' seakan-akan beliau memberikan doa perpisahan untuk orang-orang yang masih hidup wal amwat dan orang-orang yang sudah meninggal dunia lil ahya'i wal amwat, yakni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seakan-akan memberi pamitan lah istilahnya. Rasulullah SAW pamitan terhadap orang yang sudah meninggal dunia dan orang yang masih hidup. Summa tala al-mimbara. Selesai Rasulullah SAW ke Uhud dan mendoakan mereka, Rasulullah SAW naik ke mimbar. Faqala inni baina aydikum farab. Aku berada di hadapan kalian sebagai farab. Farab itu adalah biasanya pasukan perang. Barakallahu fikum. Pasukan perang. Taib. Mereka mengutus beberapa orang, sekelompok orang, 5, 10, 20 yang mendahului pasukan yang sangat besar ini barakallahu fikum, namanya parat, untuk mengecek atau mempersiapkan perkara-perkara yang perlu persiapkan di tempat tujuan. Baik, apakah pencarian sumber-sumber air atau bagaimana yang cocok untuk pasukan besar ini beristirahat di tempat itu. Namanya farab. Barakallahu fikum. Dan biasanya mereka adalah orang-orang yang cekatan. Barakallahu fikum. Untuk mempersiapkan. Karena sesaat lagi pasukan besar ini akan sampai ke tempat itu. Mempersiapkan segala sesuatunya. Wa ana alaikum syahid. Ini Rasulullah SAW mendahului para sahabatnya. Tayyib Rasulullah SAW mendahului para sahabatnya. Tayyib Rasulullah lebih dahulu meninggal dunia. Wa ana alaikum syahidun, dan aku saksi atas kalian. Wa inna mau'idakumul haud, dan perjanjian kita untuk ketemu nanti adalah di haud, di telagaku, telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tuluha syahr wa 'arduha syahr. Tapi panjang dan lebarnya seperjalanan satu bulan. Barakallahu fikum. Wa'aniyatuha ada di tujuh nisama. Bejana-bejana untuk minum dari telaga itu sebanyak bintang yang ada di langit. Man syariba minha lam yazma abadan. Siapa yang meminum dari air telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia tidak akan dahaga selama-lamanya. Barakallahu fikum. Dan ada orang-orang yang diusir dari telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hendak meminum dari telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada orang yang diusir, dihalau, dihalangi dari meminum air telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan pembelaan, ummati, mereka umatku. Kata malaikat, innaka la tadri ma ahdathu ba'daka. Sayyid, innahum ghayyaru wa baddalu. Engkau tidak mengetahui wahai Muhammad bahwa sungguhnya mereka ini sepeninggal engkau mereka merubah. Barakallahu fikum. Sayyid. Kata Rasulullah SAW, suhukan, maka jauhlah dan jauhlah orang-orang yang merubah dan mengganti. Maka barakallahu fikum, busyra bagi siapa saja yang menjalani sunnah Rasulullah SAW, menghidupkan sunnah beliau, ajaran beliau, bahwa mereka akan meminum dari apa? Dari telaga Rasulullah SAW. Dan ini sudah busyra. Siapa yang meminumnya bakal mendapatkan kebaikan. Karena orang yang masuk neraka dia akan dahaga selama-lamanya. Dan tidak akan pernah berhenti dahaganya. Sementara orang yang minum dari telaga Rasulullah SAW tidak akan pernah dahaga selama-lamanya. Tinggal ada orang-orang walaupun dari umat Rasulullah SAW diusir, dihalau, dijauhkan dari telaga Rasulullah SAW. Baik. Wa inna mau'idakumul haud wa inni la'anzuru ilayhi min maqami hadha. sungguh aku bisa melihat telagaku itu dari tempatku berdiri sekarang ini. Dari mimbar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah memperlihatkan Rasulnya bagaimana telaga beliau. Barakallahu fikum. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di Masjidil Aqsa. Karena sepulangnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Isra Mi'raj dalam tempo hanya semalam, mereka mentertawakan, bagaimana bisa engkau dalam tempo semalam engkau sudah dari Masjidil Aqsa, bahkan engkau katanya dari atas sana, kemudian pagi hari subuh hari sudah engkau berada di tengah-tengah kami. Hah? Sementara orang-orang untuk mendatangi Masjidil Aqsa dari pulang berbulan-bulan, 2 bulan, barakallahu fikum, perjalanan berangkat dan pulang, engkau mengatakan cuma separuh malam. Bagaimana bisa? Coba sampaikan kepada kami sifat-sifatnya, bentuknya, ciri-ciri Masjidil Aqsa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukan datang ke sana untuk menghitung berapa tiangnya, warnanya apa, bagaimananya. Bukan untuk itu Rasulullah sallam datang ke sana. Jadi tentunya Rasulullah sallam mengatakan ya, barakallahu fikum. Dia tidak tahu sampai apa Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan Baitul Maqdis, Masjidil Aqsa. Barakallahu fikum, sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bisa menceritakan apa saja yang mereka ingin tanyakan. Baik. Dan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk membuktikan bahwa beliau pernah bahwa beliau telah melakukan perjalanan, beliau alaihi salatu wasallam mengatakan bahwa kafilah dagang kalian aku lewati, mereka pas berada di tempat ini. Kalau mereka melakukan perjalanan sama seperti biasa, maka mereka akan sampai masuk dalam kota Mekah, ke kota Mekah di hari dan tempo sekian. Barakallahu fikum. Dan ternyata betul seperti yang dikhabarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di hari yang dikatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pasukan atau kafilah dagangnya mereka itu masuk ke kota Mekah. Dan di situ pula Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu dikatakan As-Siddiq. Barakallahu fikum. Baik. Mereka bergegas-gegas datang ke Rasul, ke Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Baik, untuk membuat ragu Abu Bakar. Baik. Hah, tadi malam bagaimana pendapatmu Abu Bakar? Bahwa sahabatmu itu katanya tadi malam dia ke Masjidil Aqsa, kemudian kembali lagi, kan dia Sidratul Muntaha, kemudian kembali lagi. Dalam tempo hanya 1 malam. Tidak tahu Bakar, bahkan lebih dari itu kalau dia mengatakannya, itu adalah sesuatu yang benar. Mereka pengen untuk menyampaikan ini kepada Abu Bakar supaya Abu Bakar menolaknya, tidak percaya. Barakallahu. Ternyata Abu Bakar senantiasa membenarkan apa saja yang dikhabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah didapati dari diri beliau kedustaan. Dan ini diyakini oleh orang-orang Quraisy sendiri, barakallahu fiik. Di awal dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan, bagaimana seandainya kalau aku mengkhabarkan kepada kalian bahwa ada pasukan perang yang akan menyerang kalian di pagi hari ini? Kalian percaya kepadaku? Baik. Apa jawaban mereka? Iya, kami akan percaya kepada engkau. Majarratna minka kadiba. Kami tidak pernah mendapati engkau satu kali pun berdusta. Pada saat itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Taib, aku memperingatkan kalian dari api neraka." Baik. Kata Abu Lahab, "Taballaka ya Muhammad. Alihada jama'atana?" Silakan kau Muhammad. Apakah hanya untuk ini kau kumpulkan kami? Subhanallah. Di awal-awal dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita kembali barakallahu fikum. Haud. Wa inni la anzuru ilayhi min maqami hadha. Sungguh aku melihat haud itu, telagaku itu dari tempatku berdiri sekarang ini. Wa inni lastu akhsha alaikum an tusyriku. Tapi aku khawatir atas kalian untuk mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala. Ini para sahabat. Tapi para sahabat karena kokohnya keimanan para sahabat ridwanullahi alaihim ajma'in dan jauhnya mereka sudah dari kesyirikan, sehingga tidak lagi khawatir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang kondisi mereka. Kata Rasulullah sallam, "Walakin akhsha alaikum ad-dunya." Yang aku khawatirkan justru adalah dunia. Antana apa suha untuk kalian berlomba-lomba mendapatkannya, mengumpulkannya. Qala bakanat akhira nadratin nadartuha ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berkata Uqbah Sayyid. Berkata siapa? Uqbah ibn Amir. Dan ternyata ini adalah akhir aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu tidak lagi melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala rahimahullahu ta'ala, haddathana Ubaydullah ibn Musa an Israil an Abi Ishaq an ibn al-Bara radiyallahu anhu قال لقينا المشركين يومئذ وأجلس النبي صلى الله عليه وسلم جيشا من الرماة وأمر عليهم عبد الله. عبد الله بن شبه. طيب. عبد الله بن شبه. كيسانيا. Abdullah bin Jubair, barakallahu fikum. Ingat baik-baik. Abdullah bin Jubair. Lakina al-musyrikina yawma idin. Kita bertemu berhadap-hadapan dengan orang musyrikin pada saat itu di Uhud. Wa ajlasan Nabi sallallahu alaihi wasallam jaisan minar rumah. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mendudukkan pasukan perangnya dari kalangan ahli panah. Sayyid sekitar 50 orang. Wa amara alaihim Abdullah bin Jubair wa qala tabrahu. Baik. Kata Rasulullah SAW, jangan kalian tinggalkan tempat kalian ini. In raaitumuna zaharna alaihim fala tabrahu. Walaupun kalian melihat kami menang menaklukkan mereka, jangan kalian turun dari tempat kalian. Baik. Wa in ra'aytumuna dhaharu 'alaykum wa in ra'aytumuhum dhaharu 'alaina fala tu'inuna. Dan kalaupun kalian melihat kita diserang mati-matian, barakallahu fikum, terpukul mundur, jangan kalian bantu kami. Artinya kalian jangan turun dari tempat kalian, tetap. Artinya menang atau kalah kami, kalian berada di tempat kalian. Jangan ada yang turun. Fala tu'inuna. Fala malakina harabu hatta ra'aitun nisa'a yastaridna fil jabal. Farabana ansukihinna qad badat khalakhiluhunna. Fa'ahadu yakuluna al-ghanimat al-ghanimah. Sayyid. Pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menang atau kalah jangan turun. Fala malakina harabu. Sayyid, maka ketika kami berperang bertempur, orang-orang musyrikin yang lari tunggang langgang. Sayyid, terpukul mundur, hatta ra'aitun nisaa yastaridna fil jabal. Sampai aku melihat para perempuan sudah lari tunggang langgang juga di gunung. Rafa'na ansukihinna qad badat khalakhiluhunna, mereka mengangkat kain mereka sehingga nampak betis-betis mereka dan gelang-gelang kaki mereka. Fa khadu yaqulun, maka para sahabat yang ditugaskan untuk barakallahu fikum memanah, mereka mengatakan al-ghanimata al-ghanimata ya qaum, ghanimah ghanimah, sudah menang kita. Faqala Abdullah ahda ahida ilayya an-nabi sallallahu alaihi wasallam la tabrahu. Kata Abdullah bin Jubair, Sayyid, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mewasiatkan kepada kita, menasihati kita, mengomando kita untuk kita tidak meninggalkan tempat ini. Jangan ada yang turun. Fa'abau, nih pasukannya membangkang. Barakallahu fikum, tidak mau mengikuti arahan Abdullah. Falamma abau suri fa wujuhuhum fa usiba sab'una qatila. Falamma abau, maka ketika para sahabat yang ditugaskan untuk memanah ini turun dan tinggal hanya beberapa orang saja, yang tentunya kekuatannya hampir bisa dikatakan tidak ada sudah. Baik. Maka pasukan musyrikin berbalik menghantam kaum muslim dari arah belakang. Fasir fawujuhum fawusi basabu'una qatila, sehingga mati syahid sekitar 70 orang. Wa asyrafa Abu Sufyan faqala tayyib afi alqaumi Muhammadun, dan Abu Sufyan pun berada atau naik ke tempat yang tinggi sambil mengatakan alqaumi Muhammadun, apakah di kaum kalian masih ada hidup Muhammad? Mereka yakin bahwa Muhammad alaihi salatu wasallam sudah meninggal dunia. Tayyib faqala la tujibu, kata Rasulullah, jangan kalian jawab. Faqala alqaumi ibnu abi Quhafah, kata Abu Sufyan pada saat itu, apakah di kaum kalian masih ada Ibn Abi Quhafah? Ini Abu Bakar. Qala la tujibuhu, kata Rasulullah SAW, jangan kalian jawab. Faqala bil qawmi Ibn Khattab, apakah di kalian masih ada Ibn Khattab, masih hidupkan tiga orang ini? Faqala inna ha'ulai kutilu, akhirnya dia sendiri yang menjawabnya, sesungguhnya mereka-mereka ini, tiga orang ini, mereka sudah mati semuanya. Falau kanu ahya la jabu, seandainya mereka masih hidup mereka akan menjawab. Falam yamlik Umar faqala kadabta ya adu Allah abakallahu alaika ma yukhzika. Umar tidak mampu untuk menahan dirinya sambil mengatakan dan mengucapkannya dengan suara yang lantang, kadabta ya adu Allah, dusta engkau wahai musuh Allah. Allah subhanahu wa ta'ala masih memberikan kesempatan untuk engkau, untuk kami. Abaqallahu alaika ma yukhzika, Allah subhanahu wa ta'ala masih menyimpan untuk engkau apa-apa yang akan membuat engkau sedih. Engkau akan terkalahkan nantinya. Qala Abu Sufyan, berkata Abu Sufyan, ulu hubal, maha tinggilah hubal, yakni patung berhala yang dia sembah. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ajibuhu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini ketika Rasulullah sallam ditanyakan tentang keadaan keberadaannya, beliau mengatakan enggak usah. Tapi ketika yang dikorek-korek adalah hak Allah Subhanahu wa taala, maka beliau langsung aja ajibuhu, jawab mereka. Qalu madza naqul? Mereka para sahabat mengatakan, terus apa yang harus kita jawabkan ya Rasulullah? Qala qul Allahu a'la wa ajal. Katakan bahwa Allah Subhanahu wa taala yang lebih tinggi dan yang lebih mulia. Qala Abu Sufyan, lanal 'uzza wa la 'uzza lakum. Berkata Abu Sufyan, lanal 'uzza, kita memiliki 'uzza dan kalian tidak memiliki 'uzza. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ajibu. Qalu ma naqul? Mereka mengatakan, para sahabat mengatakan, ya Rasul, apa yang harus kita menjawabkan untuk mereka? Qala qulu Allahu maulana wa la maula lakum. Katakan bahwa Allah Subhanahu wa taala maula kami, pelindung kami, dan kalian tidak memiliki pelindung. Qala Abu Sufyan, yaumun biyaumi Badr wal harbu sijal. Kata Abu Sufyan, yaumun biyaumi Badr, hari ini sebagai balasan atas perang Badr. Baik, sekitar 70 orang juga yang barakallahu fikum mati dan tertawan di perang Badr dari kalangan musyrikin, dan di perang Uhud sekitar 70 orang yang meninggal dunia mati syahid. Wal harbu sijal, dan yang namanya peperangan itu saling silih berganti. Terkadang menang, terkadang kalah. Barakallahu fikum. Dan inilah hikmahnya. Apa hikmahnya? Apa hikmahnya? Bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam peperangan tidak menang terus dan tidak kalah terus. Seandainya menang terus, apa yang bakal terjadi? Seandainya menang terus. Orang-orang akan masuk Islam walaupun dia tidak beriman. Orang-orang munafikin semakin banyak akan masuk ke Islam, orang-orang yang tidak muslim, munafikun, hanya menampakkan keislamannya, takut akan hartanya dan darahnya. Barakallahu fikum. Akan tetapi seandainya barakallahu fikum kalah terus, bagaimana kalah terus? Seandainya kena terus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ajak apa? Baik, tidak akan tercapai tujuan diutusnya para rasul karena bakal habis. Baik. Perang kalah, perang lagi kalah. Kalah itu dengan cara dibunuh, dibunuh, dibunuh sampai habis. Barakallahu fikum. Maka dengan adanya kekalahan dan kemenangan akan nampak. Barakallahu fikum. Maka ketika Uhud ini, barakallahu fikum, ketika Uhud terjadi perang padanya dan kekalahan berada di pihak kaum muslimin, dah muncul semuanya yang barakallahu fikum selama ini menyembunyikan kenifakannya, mereka pun menampakkannya. Barakallahu fikum. Baik. Barakallahu fikum. Mereka menampakkan. Baik. Adapun kaum muslimin ketika mereka mendapatkan musibah berupa kekalahan, mereka akan bersabar. Dan orang-orang munafikin ketika mereka mendapatkan kesulitan, kekalahan, maka mereka akan apa? Jazak. Baik. Tidak bisa bersabar. Allah Al-Fatihah. Jadi barakallahu fikum, perang itu di antara hikmahnya, baik, dengan adanya kemenangan dan kekalahan, barakallahu fikum, baik, ini hikmahnya sangat besar, barakallahu fikum. Sehingga di antaranya juga ketika Allah SWT mengakhirkan kemenangan agar supaya kaum muslimin tidak terlalu bangga dengan kekuatan yang Allah berikan kepada mereka. Dan yang tertinggal adalah apa? Keyakinan bahwa semuanya datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Wa man nasru illa min indillah. Tidaklah kemenangan itu kecuali datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan karena besarnya pasukan, bukan karena lengkapnya persenjataan, dan bukan karena hebatnya taktik perang. Akan tetapi kemenangan itu semata-mata pertolongan dan bantuan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kemenangan itu bisa diraih hanya dengan ketaatan. Barakallahu fikum. Kemenangan hanya bisa diraih dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, dan Uhud sebagai pelajaran besar bahwa kapan orang menyelisihi perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kekalahan akan didapatkan. Wallahu a'lam. Kita turun ke para tuan majlis. Subhanakallah. Bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik.